Sa Korintus pasai sibla. Sitot ke teladan ulun, lage ulun pih lun sitot teladan Almasih. Ulun ku pujo gata, sebab gata sabit ta peingat ulun dan ta turut pengajaran yang ulun beri bak gata. Tema ulun mehen buta tepe saboh hai tu, bahwa yang jut ke ule atuh tip-tip ureng agam nakuh Almasih. Yang jut ke ule atuh purumoh nakuh lako. Dan yang jut ke ule atuh Almasih nakuh Allah. Munyo sidro ureng agam, wate jimu doa atau wate jipu sampo haba yang tekani bak potu Allah dike ureng rame. Jingui si nutup ule, ngon lagenyan urengnyan kajihina Almasih. Dan munyo sidro ureng inong, wate jimu doa atau wate jipu sampo haba yang tekani bak potu Allah dike ureng rame. Hana jingu sinutup ule ngon lagenyan urung inongnyan kajihina lakoji nyang jut ule atuh droji. Nyang lagenyan sabancit ule inongnyan kaji cuku. Sabab munyo sidro urung inong hana jitim ngui sinutup ule lebih get ojih tegunting. Tema munyo sidro urung inong tecuku ojih atawa tegunting ojih nyang lagenyan na kehinaan atuh droji. Ngon lagenyan lebih get inongnyan jingui tutup ule. Ureng agam hanape jitup ule. Sabab jihnyan sibago cermen pribadi dan kebesaran potu Allah. Tema ureng inong sibago cermen ke ureng lako. Sabab ureng agam hana tepujut niba ureng inong. Ureng inong ke nyang tepujut niba ureng agam. Ureng agam pih hana tepujut ke kepentingan ureng inong. Tema orang inong yang tepujut ke kepentingan orang agam. Sebabnya, ke tepemangan ate dumna malaikat, sidro orang inong harus jingui sinutup ule sibago tanda bahwa jihnyan na dimeyuk kuasa lakoji. Tema bah kemenan, lam udip getanyo orang Kristen, orang inong nyan hana jidong kedro. Luh niba orang agam, dan orang agam pih hana jidong kedro. Leh niba urang inong. Sabab bah ke urang inong pun tak tepujut niba urang agam. Tema oh kalih urang agam lahir lam perut urang inong. Dan ban mandumnya asajih niba potu Allah. Cuba katanya kedro tak pertimbang hainyo. Pekeh get sidro urang inong jima doa ubah Allah di ke urang rame. Hana jingui sinutup ule. Niba pengalaman umum. Gata katu puruno bahwa munyo ureng agam meuk panjang, nyan sabohai nyang kureng patut. Tema ke ureng inong, uk tebri kejih nyan si bago sinutup uleji dan uk panjang nakeh kebanggaan ji. Ngon lagi nyan, munyo nyang kenemu dakwa ke hainyo saboh sagai nyang jut lun pegah nakeh. Bah keh tanyo menancit engon jemaah-jemaah Allah yang lain umum ji na saboh kebiasaan lam jemaah lain nibaknyan hana. Kehain yang selanjut jihnyo, ulun hana lun pujo gata. Gata mugumpoi tamo ibadat hana ji pehasil yang get, tema yang hana get. Pempontat na ulun dengo, bahwa bak tempat-tempat gata mugumpoi ke ibadat na golongan-golongan yang saling melain. Dan ulun pikir, hanale mubacut na yang betul habanyan. Kebit, kasih wajar jih jiteka pepecahan lam kawan gata. Mangat deh singoh soso yang ureng Kristen sejati. Tema bakwate gata musapat, yang gata penanyan kon pejame Tuhan. Sabab wate pajobu, gata masing-masing gata merepah tacok penajuh tuh kedro. Sampona yang hana mutemu sapa. Sedangkan yang lain sampo an mabuk. Pakon menan. Kon ke gata na rumah. Gata jut makan dan tajib ia ni bak tempatnya. Atawa pekeh gata kena tahina jemaah Allah. Dan gata pemale ureng-ureng gasin. Pekeh yang harus lun pegah ke gata. Pekeh harus lun pujo gata. Hana, saga-sagai ulun hana lun pujo gata. Sebab nyang lun puruno ke gatangan. nakeh nyang lun terimong ni bak Tuhan kedro. Bahwa bak malamnyan, wate isa, Tuhan tanyo jikianat, gop nyan laju gecok ruti, dan oh kalih gepegah terimong gasih ubak potu Allah atih rutinyan, laju geprik-prik rutinyan, ngonjaro gop nyan. Alih nyan laju gepegah, nyo ke tubuh lun, nyan terpujuk ke gata, pubut ke lagenyo, si bago gata ingat ke lun. Menanci tema, oh kali habis makan. Gop nyan gecok piala i anggu dan laju gepegah. Anggunyo, nakuh mujanji Allah yang baru, terpusah ngon darah lun. Tip-tip gata jipnyo, pubut ke nyo si bago tak ingat ke ulun. Betul, tip-tip gata pajuh ruti dan gata jip i anggunyo, gata pusampo Tuhan kamati. Sampo gop nyan teka lom tema. Ngon sababnya, urung-urung yang jipajuh ruti Tuhan atau jijip i anggo Tuhan, ngon cara yang hana betul. Urung nyan medeca obat Tuhan, yang kage kereben tubuh dan darah gop nyan. Ngon lagi nyan, tip-tip urung yang mesti jijak parik sadrojih lebih ile, baru ke jik jipajuh ruti atau jijip i anggo nyan. Sabab, munya urung jipajuh ruti dan jijip i anggo, hana dipako bahwa pejamenya na hubungan ngon tubuh Tuhan. Urangnya jimakun dan jijib ia ke jitrimong hukum pada Allah atih draw jikedraw. Nyang ke sabab ji, jai tat lam kawan gata, nyang sakit dan lemoh, dan hana teman yang mati. Teman menyo tanyo taparik sadro tanyo lebih ile, tanyo hana teman gehukum le pada Allah. Teman menyo tanyo gehoy le Allah. Gop nyan tema gesenut tanyo. Mangat tanyo bek kenong hukum musajan-sajan ngondunya nyo. Ngon sabab nyan cedara-cedara lun. Munyo gata musapat kita makan nibak tempat pujame Tuhan. Gata musuti saling tamu preh-preh. Munyo nanyang de, ureng nyan bah ke jipajuh bu ile di rumah ji. Munyo gata tapu beahai nyo. Tip-tip gata pernah musapat. Kita ibadat hana tema metemu hukuman nibak pota Allah atih dro gata kedro. Kehai masalah-masalah yang lain, ulun putrang ubak gata, menyo ulun teka singoh.